Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Pada bab ke-9 beliau sebutkan salatut tatawwu', bab tentang salat tatawwu', yaitu salat-salat sunnah. Beliau bawakan hadis an Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أوى غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. Kata Rabi'ah ibn Malik, Rasulullah menyampaikan kepadaku, mintalah. Maka aku sampaikan kepada beliau, aku meminta kepadamu untuk menemanimu di surga kelak. Rasul katakan, selain itu aku kembali katakan, hanya itu yang aku minta. Maka Rasulullah katakan kepadaku, kalau begitu, bantu aku pada dirimu dengan banyak sujud, yakni banyak sholat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bab ini beliau sebutkan tentang sholat tatawu, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nafilah. Maka penisbatan atau idhofa sholat kepada tatawu, ini penisbatan sesuatu kepada bentuk dan macamnya. Penisbatan bentuk kepada macam atau jenisnya. Kita tahu sholat ada yang fardu, wajib, ada yang sunnah. Sebagaimana pula ibadah lain, zakat atau sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu seterusnya. Maka sholat pun begitu. Ada sholat-sholat yang wajib, ada sholat-sholat yang sunnah, dan ini rahmat Allah kepada mukminin. Allah jadikan selain amalan wajib, Allah syariatkan untuk mereka amalan-amalan sunnah pada jenisnya. Ini sholat, ada sholat-sholat yang sunnah, bukan hanya wajib. Agar itu menjadi penyempurna, menambal, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat wajib mereka. Makanya dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, annal fara'id tukammal bin nawafil yawmal qiyamah. Rasulullah sebutkan bahwa yang fardu-fardu, amalan yang wajib, disempurnakan di hari kiamat kelak dengan amalan-amalan sunnahnya. Yang ini kurang khusyuknya, yang ini kurang rukuknya, kurang sujudnya, kurang ininya, itunya. Manusia, subhanallah, tidak ada sempurnanya. Nah, amalan-amalan sunnah ini berguna menambal dan menutupi, guna menyempurnakan amalan wajibnya yang itu fardu baginya. Salat tatawu, salat sunnah ini bermacam-macam. Ada tatawu yang ulama sebutkan mutlak, sunnah mutlak. Apa yang dimaksud? Ya disunahkan dia sholat di waktu kapanpun. Ya, tentunya diperkecualikan hanya waktu-waktu terlarang. Selain itu dia mau sholat terserah dia. Tidak ada ketentuan waktunya, tidak ada ketentuan amalan tertentu yang berkaitan dengan sholat itu. Mutlak. Ada yang itu muqayyad biwak, terikat dengan waktu tertentu. Hanya dilakukan di waktu itu. Keluar waktu itu sudah tidak disunahkan untuk mengamalkannya. Maka dia dibatasi dengan waktu. Atau yang ketiga, jenis sholat sunat terikat dengan fardu, seperti rawatib. Dia dilakukan imma qobliya imma ba'diya, sebelum atau seusai sholat wajib. Ada pula yang dia terikat dengan sebab-sebab tertentu. Dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya tahiyatul masjid. Disunahkan sholat. Sebabnya apa? Karena dia masuk masjid. Maka ini empat jenis sholat sunnah secara global. Terikat dengan waktu seperti witir, hanya dilakukan malam hari. Terikat dengan fardu seperti rawatib, qobliya ba'diya. Terikat dengan sebab seperti tahiyatul masjid. Dan tadi yang pertama, mutlak, tidak ada hubungannya dengan semua itu. Hanya saja dia melakukan sholat sunnah. Bukan karena sebab, bukan karena waktu, bukan pula karena amalan wajib. Sunnah mutlaqah. Yang pertama, Hafidh membawakan hadis Rabi'ah ibnu Malik. Rabi'ah ibnu Malik ini salah satu sahabat radhiyallahu an yang terkadang membantu Rasulullah SAW pada hajatnya. Ini dia bantu, dia selesaikan, dia kerjakan keperluan Rasulullah SAW. Rasulullah karena orang yang karim, orang yang mulia dan derma, tentunya ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Maka Rasulullah tawarkan kepadanya, mintalah. Ya, ini yang Rasulullah inginkan semula, yang Rasulullah tawarkan, mintalah sesuatu dari dunia ini. Entah minta mungkin dari harta zakat, mungkin kambing atau yang semisalnya, onta, akan Rasul beri. Mintalah, apa kamu minta apa? Tapi begitu peluang ini dibuka oleh Rasulullah SAW, mintalah. Enggak berpikir panjang, langsung yang Rabi'ah sampaikan, aku meminta kepadamu untuk menemanimu di jannah, di surga. Nas'alullah min fadlih. Di dalam hadis jelas menunjukkan kepada kita beberapa adab atau faidah. Yang pertama, sunnahnya orang itu membalas kebaikan, yukafi, sehingga kamu tidak punya hutang budi atau hutang jasa kepada orang. Dia berbuat baik, ya kamu bayar dengan kebaikan. Baik itu dengan duniawi, kebaikan duniawi, kamu balas dengan kebaikan duniawi. Atau dengan doa kamu doakan dia, doa-doa kebaikan. Kalau memang kamu enggak bisa membalas dengan harta atau duniawi, sampai kamu mengira, ini kamu perkirakan, kamu sudah sebanding membalas kebaikannya. Ini kamu doakan, ya Allah, beri taufik kepada fulan, ya Allah, ampuni fulan, rahmati fulan, terus sekian kali, sehingga kamu perkirakan sebanding sudah dengan kebaikan yang dia berikan. Bahkan para ulama sebutkan terkadang ini lebih manfaat doa, terlebih kepada orang yang tidak pantas untuk dibalas kebaikannya dengan kebaikan duniawi materi, tidak pantas kebaikannya dibalas dengan kebaikan materi, bisa-bisa dia tersinggung. Ini seperti orang-orang besar, pembesar, entah itu pemerintah misalnya, pemimpin, kamu diberi hadiah misalnya, apalah, kendaraan, pakaian atau apa oleh raja, gubernur, menteri, wali kota dan semisalnya. Ini semacam ini kemudian kamu balas, kamu juga ngasih dia pakaian atau ini, tersinggung dia. Dia bukan orang yang butuh dengan materi-materi kayak gitu, kecil bagi dia. Nah, semacam itu doa yang lebih manfaat, yang lebih baik. Al-muhim, intinya dibalas kebaikan itu dengan kebaikan. Yang kedua, menunjukkan bahwa himmah tertinggi pada sahabat, himmah itu angan-angan dan cita-cita, harapan paling tertinggi yang mereka inginkan jannah, nggak ada lain sudah. Dan terbukti seperti Rabi'ah ibni Malik ini, begitu dibuka tawaran untuk meminta, langsung yang beliau minta jannah menemani Rasulullah. Dan itu martabat yang sangat tinggi. Layaknya manusia ketika ditawari ini akan menyampaikan perkara dunia, minta dinar, dirham, kambing, onta atau yang lain, sapi, pakaian. Tapi sahabat gak ada yang minta itu ke Rasulullah. Begitu suruh minta, yang mereka minta jannah. Menunjukkan itu angan-angan mereka tertinggi, harapan mereka terbesar. Makanya disunahkan untuk orang itu baik dan memperbanyak angan-angannya yang baik. Di hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sebutkan, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah." Kalau kalian punya angan-angan, harapan, perbanyak. Karena dengan itu dia sesungguhnya meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah. Orang punya angan-angan, angan-angan baik dalam hal ini, walaupun itu perkara dunia bahkan. Ini berharap misalnya dalam kondisi yang sekarang masih serba pas-pasan misalnya, berharap punya rumah, berharap punya kendaraan karena dia belum misalnya, belum punya. Dia berharap punya anak keturunan yang banyak, yang soleh, dan semisalnya. Falyukthir, yang banyak Rasul sebutkan. Karena dengan itu dia meminta kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah Akramul Akramin, sangat pemurah, menjawab dan mengabulkan permohonan hambanya. Di dalam hadis ketika itu yang diminta oleh Rabi'ah, Rasulullah tidak katakan iya, tidak pula katakan tidak. Oh ya, ya sudah. Atau oh jangan, enggak. Bukan itu yang Rasul katakan. Tapi yang Rasul katakan, bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat. Karena sujud rukun dalam sholat, bahkan rukun yang termasuk terpenting di dalam sholat. Perbanyak sujud, yakni perbanyak sholat pada dirimu, agar dengan itu lebih diharapkan kamu mendapat surga dan bersamaku di surga kelak. Hadis mengajarkan kepada kita keutamaan dari banyaknya sholat. Dan itu menjadi sebab orang masuk surga. Bahkan tidak hanya masuk surga, akan bersama Rasulullah SAW di surga tersebut. Dan ini yang menjadi salah satu dari dalil tentang bentuk sunnah yang pertama, yaitu sunnah apa? Sunnah mutlaqah, sunnah yang mutlak. Rasulullah katakan perbanyak sholat. Sholat apa itu? Terkait sebab enggak disebutkan. Enggak disebutkan misalnya kalau kamu masuk masjid sholatlah, enggak. Tidak pula terkait waktu, jika duha sholatlah, jika malam, enggak. Enggak ada waktu. Tidak pula terkait amalan fardu, kalau kamu sebelum sholat, wajib, setelah, enggak. Yang Rasul katakan mutlak, perbanyak sholat olehmu, kapanpun sudah. Tidak ada hubungannya dengan sebab, tidak ada hubungannya dengan waktu, tidak ada pula hubungannya dengan sholat wajib. Ini yang dimaksud sunnah mutlaqah. Rasul anjurkan kepada Rabi'ah, dan ini tentunya hukum kepada umat secara umum, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, perbanyak olehmu sholat. Perbanyak sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah. Hadis pula tentunya mengajarkan kepada kita, orang yang beramal soleh, maka dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Membantu dirinya sendiri, berbuat baik pada dirinya untuk kesolehannya, untuk kebaikannya. Makanya Rasul katakan, bantu aku pada dirimu. Sholat sunnah ini bagi kamu, baik bagi kamu, membantu kamu, memasukkan kamu ke surga, akan menemani aku di surga. Maka ini kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu yang dapat manfaat, kamu sendiri yang dapat keuntungan besar dengan amalan-amalan yang sunnah semacam ini. Maka ini sunnah mutlaqah, disunnahkan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat menyenangi sholat, sangat mencintai sholat. Terbukti para ulama sebutkan, pertama Allah wajibkan sholat sampai 50 kali sehari semalam. Menunjukkan Allah senang sekali, cinta sekali dengan sholat ini. Sampai kemudian kisahnya ma'ruf, kita tahu semua, bagaimana kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, diminta kembali kamu ke Allah, minta keringanan, umatmu enggak akan kuat. Walhasil sekian kali sampai kemudian menjadi 5 kali. Asyahid, pertama Allah wajibkan 50 kali karena menunjukkan cintanya Allah dan senangnya, sangat senang dengan sholat ini. Selain pula, satu-satunya syariat yang langsung Allah sendiri yang perintahkan kepada Rasulnya tanpa perantara malaikat, sholat. Yang lain disampaikan melalui Jibril, disyariatkannya ini, puasa, zakat, yang lain-lain semua melalui Jibril. Tapi sholat? Tidak. Langsung Allah sendiri yang menyampaikannya kepada Rasul SAW. Yang ketiga, disampaikan pula dengan kejadian yang luar biasa dalam kisah Mi'raj, yang termasuk mukjizat dan ayat tanda kebesaran Allah dan termasuk tanda kenabian Rasul SAW. Yang kelima, Allah sampaikan syariat sholat ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain, dikarenakan Allah sampaikan perintah sholat ini di tempat tertinggi yang pernah dijangkau oleh Bani Adam. Tempat tertinggi yang pernah dijangkau oleh manusia, dan hanya Rasul SAW yang menjangkau tempat itu. Mi'raj, tinggi. Dan di situ perintah sholat disampaikan. Yang lain di bumi. Di bumi sini diturunkan perintah ini, perintah itu, semua di sini. Tapi sholat di atas sana. Nah, semua ini menunjukkan betapa cintanya Allah dan sangat Allah muliakan amalan sholat. Makanya Rasul katakan, bantu pada dirimu perbanyak sholat, karena itu sangat dicintai Allah. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Rakaatain qabla dzuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat seusai maghrib, fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaatain ba'dal isya, fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya pula. Wa rakaatain qabla subuh, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih hadis. Wa fi riwayatin lahuma wa rakaatain ba'dal jum'ah fi baitihi, di riwayat Bukhari Muslim juga, dan 2 rakaat seusai Jumat di rumahnya. Wali Muslim, kana idza tala'al fajr la yusalli illa rakaatain khafifatain. Rasulullah jika sudah fajar, beliau hanya sholat 2 rakaat yang diringankan juga. Hanya itu sholat sunnah yang beliau lakukan sebelum sholat subuh. Hadis ini dalil tentang bentuk sholat sunnah yang kedua, yaitu yang terkait dengan sholat wajib, sholat fardu. Ibn Umar meriwayatkan demikian 10 rokaat. Tentunya hadis mengajarkan kepada kita sunnah untuk dijaga dan diamalkan sunnah ini. Di dalam hadis Ibnu Umar menyebutkan warakatain ba'daha, dan dua rakaat setelahnya, setelah duhur. Sengaja beliau katakan begini, setelahnya, setelah duhur, untuk mengajarkan bahwa pelaksanaan sholat ba'diyah ini waktunya panjang, dari setelah zuhur sampai masuk atau sebelum masuk waktu asar. Maka boleh di situ kamu melakukan dua rakaat ini setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Waktunya panjang dari setelah sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Begitu pula rakaatain ba'dal isya, dua rakaat seusai isya, dilakukan di rumahnya. Disebutkan demikian karena waktunya panjang, waktul mukhtar atau waktul ikhtiar, yaitu sampai masuk tengah malam. Karena waktu isya, waktul ikhtiar, berakhir sampai pertengahan malam. Pertengahan malam ya tinggal dibagi. Sekarang maghrib pukul berapa? 6 berapa itu? Maghrib 6 kurang seperempat. Subuh mana subuh? 4:20. Berarti berapa jam itu? Setengah enam, jam enam taruh sudah gampangnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Ya, seperempat. Berarti ada 10 jam setengah kurang lebih. Nah, maka kamu bagi dua, 5 jam seperempat. Dari tenggelamnya matahari jam 6 tadi, 6 kurang seperempat, 7, 8, 9, 10, 11, ya Allah setengah 12. Di atas itu sudah bukan waktunya untuk melakukan ba'diyah isya. Sampai di situ waktu pelaksanaan isya, setengah malam. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar katakan Rasulullah sholat qobliyah subuh khafifatain, ringan. Ini sunnah, demikian diriwayatkan selain Ibnu Umar juga oleh Ibnu Abbas dan Aisyah. Sampai-sampai Aisyah katakan, hatta aqula aqra bi umil Qur'an, sampai aku menduga apa Rasulullah baca Fatihah. Hanya karena ringannya, cepat sekali, sampai dikira kayaknya enggak baca Fatihah. Tentunya dibaca, tetapi menunjukkan sangat diringkas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sunnahnya demikian, diringankan. Sebagian orang, Masya Allah, Tabarokar Rahman, sholat sunnah, panjangnya minta ampun, Sholat sunnah. Dibaca satu huruf demi satu huruf, tajwid, makhraj ini. Mungkin cukup orang untuk bisa sholat 4 bahkan 6 rokaat. Dia cuma 2 sholat rokaat ya sholat. Yang sunnah seperti Aisyah katakan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, khafifatain. Diringankan sholatnya. Sholatnya diringankan. Ini 10 rokaat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dari sholat rawatib Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Di hadis, di riwayat, kalau itu Jumat, di Bukhari Muslim juga, Ibnu Umar katakan Rasul sholat 2 rakaat di rumahnya. Di Ibnu Umar pula beliau sebutkan Rasulullah sholat 4 rakaat di masjid seusai Jumat. Juga diriwayatkan oleh sahabat lain, Abu Hurairah, Rasul sholat 2 rakaat di masjid seusai Jumat. Dari situ para ulama memahami atau mengkompromikan ada 3 pendapat. Yang pertama mereka katakan ini sesuai dengan kondisi. Artinya ini Jumat. Kalau kamu memilih untuk sholat ba'diyah Jumat di masjid, sunahnya 4 rakaat. Kamu mau memilih sholat ba'diyah Jumat di rumah, sunahnya 2 rakaat. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Yang lain, ini pendapat Ibnu Umar, menyatakan penjamaan di antara keduanya. Sehingga beliau disebutkan kalau ba'diyah Jumat sholat 4 rakaat di masjid, kemudian pulang sholat 2 rakaat, sehingga 6 rakaat. 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Madhab min madhahib salaf. Yang ketiga, sebagian fuqaha menyebutkan hadza bil khiyar. Memilih artinya terkadang bagus dilakukan 4 rakaat, terkadang baik pula dilakukan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Hadza au hadza, yang jelas demikian pendapat a'immah dan para ulama dalam mendudukkan hadis tentang ba'diyah Rasul SAW di hari Jumat. Kelanjutan hadis insyaallah untuk pekan depan. Wassallallahu alaihi wa sallam.